malam minggu, malam yang indah, disinari cahaya terang bulan purnama. Di pinggir pantai duduk berdua, kau dan aku saling janji sumpah setia. Betapa mesranya, betapa asiknya, seakan dunia milik berdua. Oh malam minggu, malam yang indah, disinari cahaya terang bulan purnama. Oh malam bercinta. Semakin malam dingin, semakin dingin, gelora cinta makin membara. Oh malam minggu, malam yang indah, disinari cahaya terang bulan purnama. Oh malam bercinta. Semakin malam dingin, semakin dingin, gelora cinta makin membara. Oh malam minggu, malam yang indah, disinari cahaya terang bulan purnama. Malam bercinta.